nantang Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah wa wong sing nantang ring Allah lan utusane ku gitu iku mesti disorake diino sapa lazida kama kubita kaya oleh disorake alazida sapa wakake bingkopi misangeng sak duruge kufar Mekkah. Iki ayat nemtokake sekehe wong sing nantang-nantang Gusti Allah nantang-nantang ring utusane Allah pasti ketumpes, pasti berkelaitan wong nantang Gusti Allah nantang utusane selamat itu berkelaitan pasti ditumpes. Kupitu iku maknanya disorake. Waqad anzalna temen was nyemurunake sapa ingsun Allah ayatim mubayyinat. Ayatim bayyinat. Ing pira-pira ayat kang pun jelas. Ayat-ayatnya Allah was ditemurunake. Kanggo umat Muhammad liwat jawuh Al-Qur'an. Umat Nabi Isa liwat jawuh Injil. Umat Nabi Musa liwat Taurat. Mekaten salah cekipun. Dadi wis cetha. Lah tiyang nulayani jawuhe Allah. Nantang jawuhe utusan. Ikut mesti kafir. Walade ayat tutupane nerangake walil kafirina adzabun muhin. Walil kafirina langar kedue para wong kafir adzabun muhin utawi siksa kang ngginakake kang ngesorake. Wong kafir pasti pikantuk siksa. Ya, pasti. Lah, nek nulayani jawuhe Allah iku boten nantang. Terus budi. Nulayani jawuhe Allah, tapi boten nantang. Contohnya kaya wong Islam, sing do nglakoni dosa-dosa. Wis reti nek lakon dosa tapi ora kuat. Kadang-kadang minum, kadang-kadang taruhan, tapi ngerti nek iku dosa. Dadi boten nantang. Lek kaya kono iku artine melanggar aturan. Nglakoni dosa gedhe. Kula sampun nerangake wong salangsul. Lelampahan dosa melanggar iku ana macem loro. Setunggal ganti tutup kekufuran. Melanggar nanti tekan kekufuran. Nomor kali melanggar sing orang nanti tekan kekufuran. Nek melanggar ini melanggar nanti tekan kekufuran. Orang bakal diapura. Nek nanti mati orang tobat pasti nerokok. Inna Allah la yaghfiru ayyushrakabihi wa yaghfiru padu razali kalimah yasa. Kula wangsuli malih pelanggaran dosa iku wonten sing nganti dumugi kemusyrikan kekufuran. Gak nanti tutup kemusyrikan kekufuran, nanti mati ke orang tobat neraka. Pasti, pasti. Nomor kali, wonten dosa ingkang boten dumugi kemusyrikan, boten dumugi kekufuran. Lah dosa-dosa sing ora tutup kekufuran iku dibagi macam loro. Siji diarani dosa gedhe. Nomor kali dipun wastani dosa cilik. Pelanggarane dosa gedhe yaiku dinggi dosa sing ana ancamane. Contohnya, becai tiang boten enten urusan. Zino. Jawa zino. Minum. Taruhan. Ini dosa gedhe. Dosa sing ana ancamane. Cara Islam ana hati. Kaya zina. Nek zina wong wis tau kawin, dirajam. Dibalangi sirahe ganti sak matine. Nek isih joko utawa prawat zina, dicilit ping satus. Iki namine khat. Dakwa zina, dicilit ping 80. Minum, dicilit ping 90. Maksudnya tak rasa kipun, ono hati. Iku diarani dosa gedhe. Sing diarani dosa cilik, yaitu dosa-dosa sing ora ono ancamane. Lah ta boleh tatanan Quran kanggone wong pelanggar-pelanggar niku sampun wonten ketentuan. Untuke kanggone umat Muhammad. Kula wangsuli malih. Untuke kangge umat Muhammad. Iku ana keistimewaan. Saben muslim-muslimah saged nilarake dosa gedhe, dosa cilik diapura langsung. Kula wasili malih. Untunge umat Muhammad nek iso ninggal dosa gedhe, dosa-dosa cilik diapura. Adiki majlis taklim cuma pacar supaya dicatat ayatnya. Dalile pengene surat An-Nisa juz gangsal. Inta jitanibu kata iromatun hauna anhu nukafir angkum sayyiatikum wadu dakhilkum mudkhalan karima. Kula wangsuli sepisan malih surat An-Nisa juz gangsal. Wiyaan pertama. Udide in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu tukaffir ankum sayyiatikum wa nudakhilkum mudkhalan karima. Lampiran pertama sampan wiyak. Juz gangsal wal muhsanatu wiyak pertama. Inta citanibu lamun jo bisa nyingkiri sira kabeh. Kabair batun haula anhu eng dosa-dosa gedhe. Dukafir angkum sayyiatikum dosa-dosa cilikmu tak lebur. Wadudkhilkum mudkhalan karimah seliramu tak lebur. Lodeng suwarga. Ayat itu. Bila kata niki kula panjenengan pun ngerti tingkat-tingkat pelanggaran. Pelanggaran sing gak iso diapura Gusti Allah, iki menawa pelanggaran dosa sing nganti musyrik, sing nganti kafir. Nek nganti kafir, nganti mati durung tobat, merokok pasti. Walaupun kita lagi reksa dosa kekufuran kemusikan sing atas-atas terdak. Tentu nak sing bangsa kekufuran pun kita singkiri. Kita sing atas-atas aja nganti melanggar negeri dosa kecil. Pengertian dosa kecil, dosa-dosa sing ora ancamane. Lah kapan kula jenengan sakit ngerksa orang nanti dumawah ini dosa gede, dosa cilik, pasti dilebur. Pasti. Kula batin nganggu insya Allah. Dukafir angkum sayyiatikum. Kula nanti jawab Qur'aniku, batin nanti nganggu insya Allah. Kula insya Allah ku menyeh. Menyak karo Gusti Allah. Banyaknya sampai terlalu maksudnya ngati-ngati. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kata wong urip, insya Allah mati. Ini ku jaman menyak karo Gusti Allah. Boten kok sopan, boten. Menyak. Sampai ngosok insya Allah sedina peng satu sewu, tetap mati. Belane nek jawi Allah aja di insya Allah. Lane sampean ngomong-ngomong kali kancane insya Allah tahun ini aku harap lunga haji. Insya Allah aja pasti. Niki carane. Wala taku lan nali syai'in inni fa'ilun zalika ghoda illa an yasha Allah. Niku nek sampean ngomong balik konco-konco. Tapi nak sampai nerang air, jauhi Gusti Allah, jauhi Kanjeng Nabi, ojo nganggo insya Allah. Dina kiamat insya Allah muncul. Aku keliru. Dina kiamat pasti muncul. Cuma saya ngerti tekane dina kiamat, namun Gusti Allah. Maten darane. Jadi urut ngeten. Nah. Jadi keuntungannya umat Muhammad, setiap muslim-muslimah bisa nyingkiri dosa gede, dosa cilik diapura. Nah, dalilnya ini sampai catat, intastaniku kabairomatun haulahanku, nukafir angkum sayyiatikum, jadi ada konco kurang mantep. Aku orang reti jauh dalile asaman judoi. Kita-kita. Wakat anjalna ayatim bayinan. Wong-wong kafir. Namanya kesalahan sing nanti tutup kekukuran mereka nulayani jauhi Gusti Allah. Diteranake. Yauma yad'azuhumullahu jami'ah. Yang dalam dinane nange'ake yang para manusia sapa Allah. Jami'an komplit. Namanya dinoga'as. Wong dunya. Ora bakal ada dinoga'as. Nek wong dunya durung tak mati kabeh. Isa-isanya ada dina bahas, nek wong dunya wis entek. Manusia sak dunya, batale entek. Keterangan sing mati terakhir ku iblis. Perkopajan iblis jaluk mati karepe iblis nganyang ring Allah di patah ini besok kira beras. Ini jadi iblis. Jaluane iblis ila yaubiyub asun. Kala andirne ila yaubiyub asun. Gusti dalam panjenengan pejai bejing mawon nek kira beras. Maksudnya apa? Ini jadi iblis. Berarti tak mati. Oh, kira kiamat dia mau mati. Enggak kira beras mawon. Tidak bahasa muripi. Sebab maksudnya dia ben orang mati. Dijawab karo kasih Allah. Ila yaumil batil ma'lum. Gue tetap tak padani. Namanya dina terakhir. Yaitu dina kiamat. Jadi terakhir. Iblis. Kena wis mati. Ngalam dunia. Wis rampung. Nek wis ngalam dunia wis rampung. Menghadapi ngalam akhirat. Dina bahas. Iku ana. Waktu. 40 tahun. Kula wong Sulimale. Wonten waktu. 40 tahun. Niki alame diarani alam barzah. Lafal barzah niku arat. Alam sing ngalang-alangi, ngelet-ngeleti antara ngalam dunia lan ngalam akhirat. Diarani alam barzah. Iki 40 tahun. Hitungan 40 tahun niku hitungan mulai manusia terakhir mati. Yaitu iblis. Nah, ini 40 tahun. Nek wis 40 tahun. Terus alam akhirat. Lingarani dino bahas. Dino bahas. Dino wong mati. Dodi tangai ake. Songkong alam kubure. Lingarani aja kuburan. Alam kubur. Tangai kape. Nalikot tangai kape ku. Wong kafir do kaget mergo istirahat lagi 40 tahun. Wong kafir iso turu. Lah sebabnya apa? Malaikat tukang nyiksa mati. Malaikat sing tukang nyiksa mati. Jadi wong kafir istirahat. Mulane geger wong kafir besok niku. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Apa sing nangehna aku iki rakek turu kepenak-kepenak kok jo ditangehna wis majlis jumah pacar ngomong jumah pacar sing ngomong iki majlis jumah pacar ya ma'am bahasa nami martadina terus jumah pacar ngomong hadza ma wa'adar rahman la iki janjine Gusti Allah. Jadi kepanis diterang no. Wasodakal mursalun. Para utusan kebener yang ngomong. Jadi sing gelok wong kafir dijalabi karo wong Islam. Niki benjing rame niku. Nah, sing kau tak ngantuk-ngantuk kan. Ini kok gak muni-muni ku. Mamba asana mimal. Diterang nangit ini. Antara ning alam dunia, tekan alam akhirat, 40 tahun. Sampai bayangkan ke turu 40 tahun. Iku lemuni ke lakak sedih lho. Lakak sedih lho kok ditangek no. Hari ini, ya mayat asu mojani ah. Kayu nabdi ohum. Mengko nak wedok tangi kabeh digiring ngene ladang masar. Sing giring malaikat nganggo geni neraka. Dadi geni neraka sing kanggo giring. Dadi ora ana wong kliwatan. Wabeh kumpul nak ngene ladang masar. Nak padha niku tegere ladang masar wong-wong jauh-jauh. Tidak boten nganggo rasukan boten ujo kabeh. Nalika Kanjeng Nabi cerita Bu Aisyah wong pancen wong wedok krungu swara ujo kabeh terus ditutupi praupane. Kanjeng Nabi ngelengke Aisyah, besok nak kadang masar ora ana wong eling-eling ngono iku. Ngono dikatane. Ora ana mesti eling aku nek ujo piye pancen wong isinan. Orang-orang yang ngeleng-ngeleng itu. Jadi sudah kabar tapi tidak ngerti. Tidak kerasa. Jadi akhirat. Kalau Nabi Uhum kau nyeritani siapa Allah yang wong kabar kabar. Bima amilu kelawan barang kang do nglakoni siapa wong cewek kabar. Jadi laku-laku nih. Wong sing nak ngalam dunia, catetane konkret. Kayu Nabi Umbima Amilu. Asahullah wis nyateti. Ing ma'amilu sapa Allah. Tapi wanasuhu dolali sapa dewe ing ma'. Sing wonge dolali. Rumasane ora ana catetane. Kebange benjing pun onten catetane. Napa sebabe? Kok lain dicatat. Buat angkat dilepok no neraka wai. Nah, ini perlu keterangan. Manusia itu riwil. Keterangan manusia riwil tengene Quran surat Al-Kahfi juz 15. Wakan al-insanu aksar syai'in jadala. Manusia itu riwil. Ini jangan catatannya. Engkau besok nak kena geger. Mesti, kalau tak dilibat, apa yang neraka salah kula apa? Oh, kematiannya nanti, orang kafir kemati. Cepat jawabnya, kaya nanti kena dunia, bakalnya orang kafir-kafir yang meloto. Salah kula apa? Catatannya merah dibuka. Oh, terus buku teko alas tiga. Wong Islam do nampani buku catatan mawi asta tengen wong kafir. Tangan kiwa diwalik nak kegeri. Mulane nak ngene Quran waro azhrihi. Wa amma man uja kitabahu waro azhrihi. Tangane dicekuk nak kegeri. Mergo nalika nak dunya pemakinan wong kafir-kafir. Nalika Kanjeng Nabi nerangake sing nampa buku catetan tangan tengen bakale swarga. Lah besok tanganku kiwa tak cengkiweng, aku nak nyekeli buku besok tangan tengen besok. Cengkiwa tak lek nongol ke maki nenek ni kan lu. Kaya kaya nalika ngomong nak dunya. Ora iso sing wong Islam ora iso. Tangan am ketekuk. Ora besok cengkiwa tak lek no, sing tengen sing tangku. Kemaki dan jadi pada dek saya nali kau nak jujur mana itu kemaki yang itu. Wong kafir bantai kemakinan. Lah wong Islam masa tiru. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Utawi Allah yang atas segala perkara ikut zat kang nekseni. Kafir ono saksi ne. Jadi ngelakoni dosa cilik ana saksine. Nanti wong korup-korup niku besok niku korupsi ne ya diatokno mboten kok. Mboten kok ndung korupsi ngono kok mboten. Korupsi pirang triliun. Niku duwite dikatokno nang kono. Semono kok kuat deh jujur. Ana sing setengah miliar, ana sing kan umum. Oh, tenanu negarane. Nenek iya ada dalih nak Qur'an. Wa maka nali nabiyin an yagul. Wa man yaglun yakti bima gulla yawmal qiyamah. Ora-ono nabi kok nyobat. Jadi asalnya kanji nabi ditenggo nyobat. Nenek iya wong kafir ngeri. Kurang aja nenek ini lho. Ada gabut apa ngilang. Ini mesti dicobat di nabi. Nenek upono masya Allah. Terus temurun ayat, wa ma kana li nabiyyin an yaghul. Ora ana nabi nyopet gak ana. Wa man yaghlu yati bima balla yaumil qiyamah. Sing nyopet-nyopet, janji kok besok copetane dijogok gulu. Jadi pamane korupsi 1 triliun. 1 triliun nak gulu ni. Duit tumpuk-tumpuk mana itu. Tenang jadi itu. Orang yang kemurahan hukumannya. Jadi besok ceker dia. Jadi kabeh mesti ana buktine. Lah sebab apa? Sebab manusia riwil. Jadi besok sing jeng korupsi aku kok dianggap korupsi 1,5 triliun itu dikata gulune gendo itu mbok gendo ngono lho ya. Jadi gak iso ngapusi. Jadi cara mesek nang akhirat itu tenangan. Mboten kaya lah sing majlis Jumat wajat bunga alhamdulillah atau rak katut atau mereka mek katut. Wah bunga ini. Nah ini ya. Ah, terus ayat tadi pun bahas wong bisik-bisik. Besenak-besenik. Nah bahasa kudus geremang-geremang. Naliko Kanjeng Nabi lagi mlebu ning ngene kota Madinah. Lah niku sahabat Ansar Madinah nampung sahabat-sahabat Muhajirin saking Mekah ditampung. Nalika ngoten niku wong munafik, kula langsung limalih, wong munafik. Sing diarani wong munafik, wong kafir, ning lakune etok-etok kaya wong Islam, iku wong munafik. Wong munafik nok Madinah, senengane sobatan, sobatan itu kekancan, karo wong Yahudi. Lah, nek sobatan karo wong Yahudi, ngono iku nek mlaku-mlaku nek kepethuk wong Islam dipadu-padu digremeng iki lho pengikuté Muhammad di Kembre ngono wae nek ngomong wong Yahudi karo wong munafik ngomong-ngomong madu wong Islam meniku diterangke tengene Quran alam tahu. Apa urung ngerti seliramu Muhammad annallaha ing satemene Allah ya'lamu kubirsa Allah. Ma'ing barang-barang fissamawati kang ono ing pira-pira langit. Wa ma'fil ardi lan barang kang ono ing bumi. Allah firsa sekeh barang. Sing nok langit yo firsa, sing nok bumi yo firsa. Komplit Allah ngerti. Maya kuno ora ana min najwa salah saten saking gremengane wong telu. Gremengan iku bisikan, gremang-gremeng bisik-bisik madu wong sing dikarepno. Bisikane wong telu illa huwa kejaba utahe Gusti Allah Rabbihum iku kang nomor 4. Nek ana wong telu gremang-gremeng. Gremang-gremenge wong telu iki dicatet Gusti Allah. Istilahnya bahasa Quran, saya ngomong papat Gusti Allah. Nek ana wong gremang-gremang telu, Gusti Allah nomor papate. Jadi nek ngono ngerti Gusti Allah. Iku ora nek wonge telu, nek wonge 5. Wala khamsatin lan ora gremang-gremang wong 5, illa huwa kecepo kae Gusti Allah sati suhum iku sing nomor 6. Iki carane. Jadi ayat Quran itu ngalap mibarat, kalah mibarat, jadi disesuaikan. Karo sing nampak Quran manusia. Iku ana sing wong telu gremang-gremang, Allah, Gusti Allah nomor 4. Terus ana sing gremang-gremang, wong 5, Gusti Allah nomor 6. Ngene, wong loro, wala ajna min zalika lan ora luwe sithik. Sapa sing gremeng-gremeng menjalika sangking telu, wala aksara lan ora luwe akeh, illa huwa ma'ahum kejaba Allah ku nyertai. Upamane sing gremeng-gremeng loro, Gusti Allah nomor telu. Tapi nek lucu, ada sing gremeng-gremeng siji, ya ora iso gremeng-gremeng. Wong siji ya ora iso gremeng-gremeng. Ya men batak menanda. Iki, Nak suruh dia kata, Allahum, aina makanu anandi, ana sirakati wa'ikabe. Jadi nanti kabe, mesti ana Gusti Allah. Summa yunabbihu mangkanuli nyeritani Allahum ing wong kabeh mau bima kan barang amilu kang dong nglakoni sapa dhewe kabeh yaumul qiyamah besok dina kiamat. Besok dina kiamat kabeh diceritakno. Ora ana sing kliwatan. Sumangkrana. Olane kula tertarik Sayyidina Umar bin Khattab. Iki pun sering kula terangake. Sayyidina Umar bin Khattab nalika dados khalifah tindak saking Madinah menuju Mekah diderekake Abdullah bin Dinar teng tengah margi kepethuk bocah angon wedhus Sayyidina Umar kepengin jajaki keyakinane bocah semono ku iso iso apa diundang Gus, dalam wedhusmu tak tukune siji. Jawabe, niki sanes wedhus kula, kula niku budak, namung kongkonan, sing gadah wedhus jeragan kula. Kula mboten gadah mendo. Engko ngene ra tak tuku siji, kanggo para jeraganmu, wedhuse dipangan macan. Ono gampang. Jalake bocah. Aina Allah. Gusti Allah niku wonten apa mboten. Jalakane bocah. Sayyidina Umar nangis nalika niku. Bocah kok. Keyakinane kok kuat kaya ngene. Iki nek wong donya isa kaya ngene kabeh ya apa. Lho ya wong donya isa kaya sing ngangan wedhus kabeh. Rasi Gusti Allah rata akal ana wong korupsi. Lah ana wong korupsi mergo ora ngerti nek ana Gusti Allah. Wong korup-korup sampean takoni ta. Sampean korupsi ngoten. Korupsi niku hukume dhewe. Oh, dosa gedhe iku. Ah sampean nek korupsi, aku ora. Aku wong jiko ta. Nah, lagi rame niki. Jadi, tidak itu. Jadi, pamane setiap manusia emot nek perbuatannya diawasi Allah. Orang bakal ada maksiat. Ada wong maksiat, itu sebabnya orang eling nek dicatet Gusti Allah. Rumah sana orang-orang yang ngerti ini. Mulanya jawabannya bocah, nangisake Sayyidina Umar bin Khattab. Iki nek wong donya kaya ngene kabeh piye. Mulane nganti Sayyidina Umar dadi khalifah niku. Jaman panjenengane Sayyidina Umar derengane lampu listrik. Niku nek ngerjakake urusan pemerintahan lampune lengane nganggo lenga pemerintah. Lengah pemerintah, lengah kasih anu pemerintah. Tapi nek kanggo omah dhewe, kanggo perumahan, kanggo kecukupan keluarga saja omah, nganggo lengah kasih dhewe rawane lengah gas pemerintah. Dadi pamane nek kanggo urusan masyarakat, urusan negara, nganggo mobil pemerintah. Abang, angko nek kanggo urusane dhewe lunga reng pasar karo kowe, mobile yo anune ireng aja bang. Iki kaya cara Sayyidina Umar, ben saiki bisa ngora. Pange sampean kaget ngerti niki. Iso apa ora kira-kira. Angge nek sampean ora iso niku kula kok menawa mboten ngandel. Nah iya. Ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Inna allaha bi kulli syai'in alim. Saat demi Allah kelawan sepehe perkara. Alimun. Iku zatkan hutanen. Dumugi mriki. Alam tara ilal ladhi nanuhu amin najwa. Bismillahirrahmanirrahim.